Ros FM Jakarta. Lingkaran Waktu. Betapa hebatnya waktu mengatur kita. Ketika lonceng jam usai, kerja berdering tanpa diperintah, kita segera berkemas, menyimpan kertas dan pensil dalam laci lalu meninggalkannya jauh-jauh. Seolah semua persoalan telah terpecahkan pada hari itu juga, padahal masalah tetap terjaga selagi kita pejamkan mata. Namun esok hari ketika lonceng jam mulai kerja berdentang, semua tumpukan masalah kita aduk seolah ia terlampau banyak tidur semalam. Perselisihan pun bolehlah dilanjutkan kembali. Oh, betapa hebatnya waktu menghibur kita. Betapa bergairahnya waktu membangunkan kita. Saat kita mengatur waktu, sesungguhnya kita pun mengatur pikiran, emosi, perasaan kita sendiri. Karena waktu adalah lingkaran di mana kehidupan kita berjalan. Kita atur waktu untuk mengatur kehidupan. Kita rayakan sesuatu karena kita ciptakan hari besar. Kita heningkan diri karena kita tegakkan kesyahduan. Lalu semua itu kita rangkai dalam jalinan waktu. Maka hanya mereka yang tak kenal akan waktulah yang selalu terjerat dalam persoalan yang takkan pernah ada habisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.